sampai kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai dan akhir masa, takkan hilang selamanya sampai dan akhir masa. Renungkanlah cinta.